Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Indi soal. Indak ya darul. Komen indik. Apa hukum bergurau atau bercanda? Apa hukum bergurau atau bercanda? Hah? Tidak boleh. Kata Darul, bercanda tidak boleh. Hah? Kecuali candanya yang benar. Bagaimana canda yang benar? Hendak ya Mus'ab. Apa hukum bercanda atau bergurau? Hah? Boleh. Boleh. Jadi hukum asal bercanda adalah satu perkara yang mubah. Satu perkara yang dibolehkan. Selama tidak berdusta dan tidak menzalimi orang lain. Air insyaallah Abbas. Tafadhala. Bercanda hukum asalnya adalah perkara mubah. Dibolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau juga bercanda. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara canda beliau, beliau mencandai seorang anak, yaitu Rabib beliau, adik dari Anas bin Malik, anak dari siapa? Ummu Sulaim. Barakallahu fikum. Adik dari Anas bin Malik yaitu Aba Umair. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Aba Umair sedang ditinggal mati oleh burungnya, Abu Umair punya burung. Burung yang dipakai untuk dia bermain-main dengannya. Mati burungnya. Sedih akhirnya Abu Umair. Masih bocah, barakallahu fikum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang diperbuat oleh Nughair? Nughair di sini adalah burung yang telah mati tadi. Barakallahu fikum. Di antara canda beliau juga, ada salah seorang sahabat Nabi, tiba-tiba beliau, barakallahu fikum, mendadak dari belakang Rasulullah SAW mendekapnya. Sahabat tersebut kaget dan berusaha menengok siapa yang berada di belakang. Setelah terlihat ternyata yang mendekap beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat tersebut tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Semakin melekatkan punggungnya kepada dada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan barokah dari beliau. Barakallahu fikum. Ini di antara canda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bercanda kepada Anas bin Malik dalam akhta dengan ucapan ya dal udunain, wahai anak yang memiliki dua telinga. Jadi kan bukan satu perkara yang menyelisihi yang memiliki dua telinga. Barakallahu fikum. Memang nyataan demikian. Iya kan? Tapi ini sebagai bentuk candaan. Demikian pula disebutkan dalam Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Di sana ada bab mizah yang termasuk barakallahu fikum, atau mizah termasuk perkara yang mubah. Tentunya selama di atas dhawabit syar'iyyah, di atas ketentuan-ketentuan syar'i. Para sahabat Nabi disebutkan mereka pernah bercanda dengan saling melempar kulit bitih. Apa itu bitih? Semangka. Saling melempar kulit semangka. Barakallahu fikum. Jadi tentunya canda yang berada di atas dhawabit asy-syar'iyyah, di atas ketentuan-ketentuan syar'i. Barakallahu fikum. Tentunya yang pertama, canda di sini yang dibolehkan ya dengan tujuan yang baik. Tujuan dari canda tersebut adalah tujuan yang baik. Seperti agar menambah kedekatan, mempererat ukhuwah. Barakallahu fikum. Tujuannya ini, di antara tujuan bercanda adalah untuk semakin mendekatkan persaudaraan, ukhuwah. Atau kalau bersama keluarga akan menambah kedekatan, kasih sayang. Barakallahu fikum. Di sana ada ungkapan dari Ahlul Hikmah, disebutkan man mazahat faqat ahabbat. Barang siapa yang mencandaimu, sungguh dia telah mencintaimu. Barakallahu fikum. Tentunya tadi dengan dhawabit syar'iyyah. Di antara tujuan bercanda pula untuk menghilangkan kepenatan, keletihan. Barakallahu fikum. Menghibur ketika dalam kondisi barakallahu fikum ya, gelisah atau khawatir dan semisalnya, terkadang bisa digunakan cara ini, masuk dengan lewat canda agar hilangkan penat yang akan mengakibatkan stres dan semisalnya, ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Hendaknya tujuan dari canda tersebut adalah perkara yang baik tentunya. Barakallahu fikum. Perkara yang baik. Kemudian termasuk adab dalam bercanda, endak Aba Salman tidak boleh bercanda dalam perkara yang haram. Seperti bagaimana? Hah? Baik, bercanda dalam perkara agama, bercanda, bergurau, naam, dengan ayat-ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mayam bagi perkara yang tidak dibolehkan bercanda dalam permasalahan ayat, syiar, agama dan semisalnya. Ya, ini bisa masuk dalam al-istihza, mengolok-olok, ya, karena ya awalnya dari bergurau, tapi bergurau dengan ayat, bergurau dengan hadis, bergurau dengan tentang Allah, tentang Rasul, tentang syiar, tentang ibadah. Mayang bagi barakallahu fikum. Bergurau dalam ibadah tidak boleh, bercanda dalam ibadah tidak boleh, sholat bergurau, sholat canda, mayang bagi, tidak pantas demikian. Seperti yang terjadi pada sebagian orang kaum muslimin di saat itu yang mengikuti perang Tabuk. Mengikuti perang Tabuk. Perang Tabuk itu sebuah peperangan yang sangat berat. Perjalanan jauh di tengah terik matahari, musim kering dan perbekalan minim. Barakallahu fikum. Yang sangat melelahkan. Di sana ya, ada beberapa orang yang bercanda. Bercandanya di dalam atau berkaitan tentang Allah ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi dalam perkara agama, bergurau untuk menghilangkan lelah, letih, capek, mengisi penatnya perjalanan dan beratnya perjalanan. Beberapa orang tersebut mengatakan tidak ada yang paling besar perutnya dan tidak ada yang paling banyak makannya dan yang paling pengecut ketika bertemu musuh dibandingkan Rasul dan Nabi dan para sahabatnya. Subhanallah. Ini candaan yang berlebihan. Ya. Barakallahu fikum. Ada salah seorang sahabat yang mendengar. Kemudian la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar aku akan beritakan kejadian ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Rasul, sebelum sampai kepada Rasul sudah turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kejadian tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Man yahfaz had ya rijal. Wala in sa'altahum hakadha. Misal ayah. Had ya rijal. Wala in sa'altahum layakunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Hakadha ayah. Hah? Man hafid. Had ya rijal. Barakallahu fikum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Hanya saja kami ini nakhudh wa nal'ab, hanya bercanda dan bergurau saja ya Rasulullah. Ya, enggak serius. Hanya bercanda dan bergurau saja. Nah, untuk mengisi lelahnya perjalanan, penatnya perjalanan. Barakallahu fikum. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadziru, jangan kalian minta udzur, jangan minta alasan, enggak ada. Jangan minta udzur. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk dari nawaqidul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau Nawaqidul Islam, beliau memasukkan salah satunya adalah di antara pembatal keislaman yang bisa mengeluarkan pelaku seorang dari keislaman adalah istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah, tentang Rasul, ayat, syariat, tentang agama tidak boleh dijadikan sebagai gurauan, sendau gurau, canda tawa, tidak boleh. Ini termasuk istihza, mengolok-olok ayat Allah. Barakallahu fikum. Ini di antara adab dalam bercanda, tidak boleh bercanda dalam perkara agama. Barakallahu fikum. Tadi juga disebutkan oleh Al-Ahmad Mus'ab bahwa di antara syarat atau di antara adab dalam bercanda, tidak boleh di dalamnya al-kadzib, berdusta. Tidak boleh berdusta. Ini banyak ya, seorang bercanda dengan dusta. Barakallahu fikum. Seperti misalkan seorang berkata pada temannya, "Awas, awas, awas, enggak ada apa-apa." Ya. "Awas, awas, dilihat, awas di belakangmu." Di belakang enggak ada, lihat. Dusta ini. Nyata-nyata dusta, enggak ada apa-apa. Barakallahu fikum. Ini dusta. Ya. Berbohong dalam bercanda haram, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum." Kecelakaan atas seorang yang berbicara dan kemudian berdusta. Apa tujuannya? Liyudhika bihil qaum, agar membikin manusia tertawa. Agar membikin manusia tertawa. Candaan, gurauan. Bikin cerita, bikin suatu ucapan tapi dusta. Tujuannya adalah agar orang yang mendengar sekitarnya tertawa. Barakallahu fikum. Ini juga tidak boleh. Wailun lahu, wailun lah. Di depan beliau sudah mengatakan wailun, celaka. Setelah di akhir, ya, beliau menambah dua kali. Wailun lah, wailun lah. Celaka buat dia, celaka buat dia. Barakallahu fikum. Ya, yang demikian ini banyak terjadi ya pada lawaan, pelawak. Ini banyak terjatuh dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Ya, jadi profesi jadi pelawak bukan profesi yang bagus. Barakallahu fikum. Ya. Enggak bagus. Kebanyakan demikian. Yang disebutkan untuk membuat manusia tertawa adalah kadzib, kedustaan. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqah. Aku menjamin dengan sebuah rumah, ya, di lantai dasar surga bagi siapa yang meninggalkan mirok perdebatan, wa in kana muhiqqah, walaupun dia dalam kondisi benar. Dalam kondisi benar. Aku menjamin dengan sebuah rumah di dasar surga, lantai dasar surga, bagi siapa yang meninggalkan mirok perdebatan, walaupun dia dalam kondisi benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana maziha. Dan aku menjamin dengan sebuah surga, dengan sebuah rumah di tengah-tengah surga, di tengah-tengah surga, bagi siapa yang meninggalkan kadzib, dusta, walaupun dalam kondisi bercanda. Walaupun dalam kondisi bercanda. Barakallahu fikum. Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah, sebuah rumah di paling atas surga, fi a'lal jannah, di surga yang di atas. Nah. Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang bagus akhlaknya. Bagi orang yang bagus akhlaknya, dijamin dengan sebuah istana rumah di surga yang tinggi. Ada rumah yang di lantai dasar, tengah, dan ada yang di atas. Yang paling atas ini, rumah ini untuk orang-orang yang bagus akhlaknya. Beradab, berakhlak, soleh, barakallahu fikum. Dijamin Rasulullah SAW dengan sebuah istana, bait, rumah. Barakallahu fikum. Jadi, dalam bercanda tidak boleh padanya al-kadzib. Ya, berdusta dalam canda, tidak boleh. Barakallahu fikum. Seorang mau duduk, misalkan, ya. Awas, kotoran ayam. Akhirnya jadi duduk. Ya. Karena dia pergi, akhirnya dia pun duduk tempat tersebut. Ya. Canda kan? Ingin dapat tempat tersebut, tapi dengan kedustaan. Ya. Awas, ada tai ayam. Ya, misalnya. Padahal enggak ada. Biar dia enggak jadi duduk, dia pergi, akhirnya dia pun cepat-cepat datang duduk di tempat tersebut. Terkadang demikian ini gurauan, candaan yang sering terjadi. Ini bercanda, bergurau, ya, yang dilarang. Haram. Barakallahu fikum. Demikian pula di antara adab dalam bercanda, hak indak syukrin. Hah? Di antara adab adalah memperhatikan kondisi dan keadaan. Ya. Lihat kondisi keadaan. Dalam kondisi serius, jangan digunakan untuk bercanda. Barakallahu fikum. Seperti apa? Kondisi serius, pengadilan. Ketika meminta fatwa kepada seorang alim, bercanda, gurauan. Dalam bersaksi, sedang mengeluarkan persaksian. Ditanya bagaimana apa yang Anda lihat, apa yang Anda saksikan, demikian-demikian. Dia bercanda. Mayang bagi. Tidak pantas, bukan adab. Bukan waktunya, bukan tempatnya untuk bercanda. Barakallahu fikum. Kemudian, di antara adab juga, ya, melihat kondisi orang yang dicandai. Terkadang orang yang dicandai ini bukan tipenya untuk bisa diajak canda. Orang serius. Diajak canda. Bahaya. Ya. Ditanggapi serius. Akhirnya jadi perkelahian. Jadi perkelahian. Sakit hati. Hanya semisalnya. Orangnya serius. Tidak bisa dicandai. Barakallahu fikum. Ya. Nah. atau melihat situasi keadaan. Keadaannya memang orangnya bisa, tetapi posisinya lagi enggak tepat waktunya untuk bercanda. Ini masuk dalam melihat kondisi dan keadaan. Barakallahu fikum. Di antara ada bercanda yang lain, hendak Yusuf tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Barakallahu fikum. Tidak boleh berlebihan, karena suatu yang berlebihan ini terkadang akan mengeluarkan dari perkara yang asalnya boleh menjadi sesuatu yang haram, ya, melampaui batas, melampaui batasan. Barakallahu fikum. Akhir yang lain, endak Syarif hat, ya Syarif hat. Indak ya Faisal. Faisal suka bercanda. Apa Faisal? Ah? Hah? Irfa sautak, jangan malu-malu. Melihat orang yang sudah sebutkan tadi, barusan. Tadi disebutkan di antara adab oleh Al-Mus'ab, tidak boleh mendzalimi, menyakiti, ya. Barakallahu fikum. Jangan bercanda sampai menyakiti hati saudara Anda. Barakallahu fikum. Dalamnya kedzaliman, tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh bercanda tetapi menakuti, ya, membuat takut seorang muslim, ya, membuat takut. Ada seorang bercanda kadang berlebihan sehingga yang dicandai ketakutan. Barakallahu fikum, ya, ketakutan. Di malam hari tiba-tiba candainya dengan, ya, pakai baju putih nongol di kegelapan, teriak lari, temannya jatuh atau tersungkur dan semisalnya. Al-Muhim, ya, ini bikin takut. Pernah terjadi di masa para sahabat Nabi, ya, disebutkan kisah ada seorang sahabat sedang dalam kondisi tidur. Di saat itu sedang meletakkan cambuknya di sampingnya. Tiba-tiba ada salah seorang mengambil cambuk tersebut, disembunyikan. Akhirnya sahabat yang sedang tidur kaget, bingung, ya, melihat cambuknya tidak ada, takut, ya, khawatir. Jadi masa tersebut, barakallahu fikum, kadang senjata atau alat yang dibawa kalau sesuatu nggak ada, wah, ini tanda alamat, ya, kondisi bahaya, misalnya terancam. Barakallahu fikum. Akhirnya, ya, sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul beliau bersabda, la ya khudanna ahadukum mata'a akhihi jadan aw la'iban. Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik itu serius, beneran, mengambil beran, mencuri ya, kalau beneran. Serius atau bercanda. Barakallahu fikum. Ya. Kadang bingung, diambil pulpennya, kalang kabut sana sini, bolak-balik nyari barang. Capek, barakallahu fikum. Ini kedzaliman namanya. Ya, capek pusing bingung nyari. Ya, orang menaruh kunci motor, lupa belum cabut, disembunyikan sama temannya. Ya, bingung bolak-balik. Padahal dia penting mau segera pergi. Ternyata ini loh dia. Jengkel ya kan? Ya kan? Jengkel. Barakallahu fikum, jengkel. Gara-gara apa tadi? Diambil barang temannya dalam kondisi apa? Enggak serius, bukan niat mencuri motor, enggak ada niatan. Tapi canda, main-main. La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jadan aw la'iban. Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya serius ataupun bercanda. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Ini terkadang sering ya. Demikian, canda, tapi ini ternyata tidak boleh. Demikian pula, ya tadi, dalam bercanda tidak boleh membuat takut, ya, membuat takut saudara. Rasulullah SAW, tadi, beliau bersabda, berkaitan tentang, membuat takut saudara, seorang muslim, la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahul muslimah. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya seorang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya seorang muslim. Barakallahu fikum. Ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan dalam hal bercanda. Karena kita sering barakallahu fikum ya bercanda, bergurau. Nah. Dan ada pula yang menyebutkan di antara adab ya, jangan bercanda memakai aksi. Ya. Barakallahu fikum, memakai aksi. Ya. Tadi yang disebutkan oleh dalam Adabul Mufrad, para sahabat bercanda pakai aksi. Tetapi mereka mengerti batasan-batasan. Tapi kita ini yang terkadang sedikit tersulut langsung emosi, ya. Awalnya canda, gurauan, candaan. Ya, barakallahu fikum. Misalkan contoh lagi mau wudu atau apa, ya, mau mandi disiram air, set. Kan pakai aksi ini ya. Temannya pakai siram air, diperciki air. Satunya balas, cret, lempar pakai air. Ya, semakin panas, semakin seru. Ternyata, barakallahu fikum, kebanyakan tersiram. Atau semisalnya, ya, dikejar. Ya kan, gak ridho. Wah, ini terlaluan ini. Ya, lemparnya, basah. Ya kan, basah. Gak ridho, lah dikejar. Ya, dikejar masuk kamar mandi ya, di apa namanya, dorong-dorongan apa misalnya, tarik bajunya jatuh di lantainya basah, jengkel, marah, akhirnya berkelahi. Syekh Yarijal guyon, tetapi enggak melihat adab, tidak bisa mengerti adab, tidak bisa menjaga adab. Betapa banyak perkelahian awalnya adalah canda, bergurau, main-main, kemudian tetapi tidak melihat, memperhatikan adab-adab, terjadilah apa yang tidak diinginkan, ya dan billah, bahkan sampai ya terputus ukhuwah. Tidak mau sapaan lagi, tidak mau mengucapkan salam, enggak mau bertemu. Al-muhim dibawa dendam gara-gara canda. Naam, nas'alullah salamal afiyah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sebagai faedah untuk kajian malam hari ini, wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.